Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar An-Nas Radio, rahimakumullah. Kembali lagi kita akan menyimak sebuah pelajaran dari kitab Salaf, yaitu kitab Isyratun Nisa karya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Dan tema yang sering, yang rutin setiap Selasa malam ya, bersama Al-Ustaz Muhammad Naim LC Hafizahullah Ta'ala. Kalau kita mungkin mengenal dengan nama acaranya adalah sebuah untaian nasihat untuk keluarga muslim. Baik, sebelumnya mungkin kita sapa dulu Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Muhammad Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, ya Allah khair. Gimana untuk di studio nih? Alhamdulillah, ya Allah khair, Ustaz. Nah, Ustaz, pekan ini apa materinya, Ustaz, yang akan disampaikan kepada para pendengar? Masih terkait dengan berhubungan suami istri dalam kaitan dengan berhubungan suami istri. Ya, saya juga akan mendengarnya juga tertarik juga, Ustaz. Baik, mungkin para pendengar An-Nas Radio rahimakumullah, kami sajikan di ruang dengar Anda sebuah untaian nasihat untuk keluarga muslim. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، رب النمر أنس راديو بمناكن أنتم برادا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan malam hari ini. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita bersua kembali dalam pertemuan pekanan kita, jadi mengkaji salah satu dari warisan nubuwah, yaitu ilmu, mengkaji tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan muasyarah zaujiyah, hubungan rumah tangga seorang muslim. Kemudian dari apa yang sudah kita kaji dan juga akan kita kaji, ini semuanya dalam menunjukkan betapa Islam sedemikian sempurnanya, betapa Islam sedemikian mulianya, sampai atau perkara-perkara yang terlihat sepele atau bahkan yang terlihat tabu sekalipun, manakala itu adalah satu hal yang hak, maka Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu dengan al-haq, sebagaimana dikatakan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan sesuatu yang hak. Maka membicarakan tentang berkaitan masalah muasyarah zaujiyah, hubungan suami istri, dan lebih khusus lagi adalah bagaimana hubungan sebadan atau jima, ini pun juga satu masalah yang syariat pun memberikan tuntunan kepada kita. Maka dari sinilah para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya menjadi kebanggaan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam semua lini kehidupan kita senantiasa dalam bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan menjadikan sesuatu hal yang aib untuk kita bicarakan, dan bukan sesuatu hal yang tabu, manakala itu adalah sesuatu yang hak. Karena al-haq wa haq wa yutaba, yang hak adalah lebih berhak untuk diikuti. Dari situlah para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah, kita masuk dari apa yang dibahas oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syaitum. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membaca satu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له إن اليهود تقول إذا جاء الرجل امرأته مجباتا جاء الولد أهول. فقال كذبت يهود فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau, dilaporkan kepada beliau alaihi salatu wasalam, bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan jika seorang laki-laki menggauli istrinya atau berhubungan dengan istrinya dalam keadaan mujabbat, jadi mungkabba ala wajhiha, berhadaplah dengan wajahnya, maka kalau kemudian diberi karunia seorang anak, maka anak itu akan cacat. Rasulullah SAW spontan langsung mengatakan kadzabat yahud, telah berdusta orang-orang Yahudi itu. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-223, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari mana kalian inginkan. Maka dari ayat ini atau dari riwayat ini memberikan faedah. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Yahudi, mereka sebagaimana mereka terkenal adalah orang-orang suka mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendustakan kepada para anbiya, dan juga mendustakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kebiasaan mereka. Maka kalau kemudian underbow mereka, yakni orang-orang Syiah dan semisalnya, yang merupakan buatan agama buatannya Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi ini, pun juga tidak akan jauh beda sikap mereka seperti itu. Karena itu Rasulullah SAW menegaskan, kadzabat Yahud, dusta orang-orang Yahudi itu. Karena dusta bagi mereka adalah suatu hal yang biasa, sebagaimana orang-orang Syiah, dusta itu juga menjadi satu agama, satu di antara manhaj, satu di antara keyakinan mereka adalah dusta. Maka belum dikatakan seorang Syi'i kalau belum berdusta. Ya. Ini dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kadzabat Yahud. Kemudian yang kedua, bahwa kebiasaan mereka suka membuat takwil-takwil yang batil. Takwil-takwil memaknai ayat ini semau mereka sendiri. Maka kita kalau seperti itu adalah syabihan bil Yahud. Kalau kita seperti itu, maka ini ada keserupaan dengan sikap-sikap mereka ini. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan bab yang dibawakan oleh Nasa'i rahimahullahu ta'ala, bahasanya, hukum asalnya, seorang suami menggauli istrinya adalah dengan posisi bagaimanapun adalah sesuatu yang dibolehkan. Kecuali pada tempat yang tidak dibolehkan. Jadi pada duburnya. Sesuatu yang terlarang. Bagaimana riwayat-riwayat menunjukkan seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kebolehannya seorang suami berhubungan badan dengan istrinya dengan posisi bagaimanapun. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah betapa Rasulullah SAW sedemikian perhatiannya kepada umatnya sampai dalam masalah-masalah yang bersifat pribadi dan boleh dibilang adalah perasaan yang tabu. Maka Rasulullah SAW pun juga menjelaskannya. Karena itu tidak perlu malu bagi kita untuk bertanya, untuk menyampaikan sesuatu yang hak. Manakala itu adalah bagian daripada perkara agama. Maka para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah, ini yang perlu kita cermati. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan banyak riwayat terkait dengan makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-223 tadi, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Di mana juga masih dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu kana yaqul, bahasanya beliau mengatakan, inna yahud kana taqul, idza ataita al-mar'ata min duburiha thumma hamalat kana waladuha ahwal fanazalat hadhihi al-ayah nisa'ukum harthun lakum fatu harthakum anna syi'tum. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan, jika engkau mendatangi istrimu dari belakangnya, mana min duburiha, maksudnya adalah bukan dubur tempat dubur, ini bagian belakang bukan, tapi dengan posisi dari belakang. Karena kalau dari dubur, makna dubur itu sendiri adalah terlarang. Haram hukumnya. Sesuatu yang tidak dibolehkan. Ya. Maka mana dubur sini adalah dengan posisi dari belakang. Kemudian, nah ini jika engkau mendatangi istrimu dari belakang, kemudian dia hamil, maka anaknya nanti adalah cacat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Taala dustakan dari perkataan mereka dengan turunnya ayat ini. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an nasyi'tum. Dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan beberapa jalan terkait dengan takwil atau takwil dengan tafsir daripada ayat ini. Dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bagaimana juga datang dari jalannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mana beliau mengatakan Ja'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu. قال وما الذي أهلكك؟ قال حولت ظهري الليلة فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يقول أقبل وأدبر واتقي والدبر و wal haidah. Ini lebih menegaskan dari riwayatnya Hamrul Ummah terjemahan Al-Qur'an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mengatakan datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah halak, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Qala, maka Rasulullah bertanya, wama alladhi ahlakat, apa yang menjadikanmu binasa? Maka kemudian beliau menjelaskan, hawaltu rahli laylah. Jadi ini kinayah kepada istrinya. Di mana kita hawaltu rahli laylah. Aku telah berusaha kepada istriku tadi malam. Falam yarudda alaihi syai'an. Namun tidak mau membalasnya sedikit pun. Maksudnya di sini adalah bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menginginkan untuk berhubungan dengan istrinya. Pada kubulnya, ya tentunya, tapi dari posisi dari belakang, dari punggungnya. Maka istrinya tidak mau. Maka kemudian Rasulullah kemudian turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat ini, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Istri-istri kalian adalah merupakan ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dari mana kamu inginkan. Yaqul, dikatakan, aqbil wa adbir wa taqi wa dubur wal haidah. Ya. Aqbil, yakni dari depan, adbir dari belakang, wattaqi, yakni dengan terlentang, atau kemudian juga dari tubuhnya, dari punggungnya, wal haidah. Maka ini semua posisi, kecuali nanti ada keterangan tentang yang tidak dibolehkan, yakni pada duburnya, bukan dari belakangnya. Maka ini para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini, ini adalah menunjukkan kebolehan untuk melakukan hubungan badan dengan posisi bagaimanapun, kecuali yang dilarang. Ini menunjukkan pada asalnya adalah suatu hal yang dibolehkan, dari belakang, dari depan, dari samping, dari mana, asal pada tempat yang halal, pada tempat yang dibolehkan, tidak pada duburnya dan tidak dalam keadaan haid. Maka ini yang tidak dibolehkan. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala juga membawakan riwayat dari Ka'ab ibn Al-Qamah, dari Abu Nadhr, bahasanya beliau mengkhabarkan annahu qala li Nafi' maula Abdullah ibn Umar, bahasanya dia mengatakan kepada Nafi' maula Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya qad uksira 'alaika al-qawlu annaka taqul 'ali ibn Umar innahu afta bi an yu'ta an-nisaa fi adbariha, qala Nafi' laqad kadzabu 'alayya walakinni sa'ukhbiruka kayfa kana al-amr. إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عارض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا مأشر قريش نجيء النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهم مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهن ذلك وعظمنه وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. تخبركن يا أبو النضر, beliau menghabarkan bahasanya dia mengatakan kepada Nafi' maula bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dikatakan kepada Nafi' ini telah banyak pembicaraan, qad ukfir 'alaik al-qaul, telah banyak pembicaraan dinisbatkan kepadamu bahwa engkau mengatakan dari Ibn Umar, dan engkau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya dia telah berfatwa untuk mendatangi wanita-wanita dari belakang mereka, bukan dari dubur, dari belakang, dari dubur-dubur mereka. Qala Nafi', ini kata Nafi', laqad kadzabu alayya. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa Nafi' telah sampai berita, banyak menjadi bahan bicaraan. Kalau Nafi' berfatwa menukil perkataan Abdullah bin Umar, bahwa beliau mengatakan berfatwa tentang supaya mendatangi wanita itu dari duburnya. Maka Nafi' mengingkari perkataan itu dan mengatakan laqad kadzabu alayya, mereka telah dusta atas namaku. Walakinni saukhbiruka kaifa kana al-amr, namun aku akan kabarkan kepadamu, jadi kepada Abu Nadhar ini, aku akan kabarkan kepadamu bagaimana duduk perkaranya sebenarnya. Kemudian kata Nafi' mengatakan inna ibn Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma disodorkan mushaf pada suatu hari, dan ini mau dibacakan Al-Quran pada suatu hari, dan aku ada di sisinya sampai pada ayat nisa'ukum harzul lakum fa'atu harzakum anna syi'tum. Qala, maka beliau, ini Abdullah bin Umar, mengatakan ya Nafi', wahai Nafi', tahukah engkau ma amru hadhil ayah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kemudian beliau mengatakan, kami orang-orang Quraisy, inna kunna ma'asyar Quraisy, kami dulu orang-orang Quraisy mendatangi istri-istri kami. Dikatakan naji'u, yani menggauli istri-istri kami. Kemudian maka tatkala kami ke Madinah, ya, sampai di Madinah, masuk Madinah, dan kami menikahi wanita-wanita Ansar, kemudian kami menginginkan dari mereka untuk melakukan seperti yang kami inginkan terhadap wanita-wanita kami. Maka mereka ternyata tidak suka dengan hal itu. Qad karihna dzalik, mereka tidak suka dengan itu. Wa'azamnahu, dan merasa itu suatu hal yang besar. Dan wanita-wanita Ansar ketika itu mereka didatangi dari junubihin, ini dari samping, ini berhubungan dari posisinya dari samping. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dan Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala setelah membawakan, menyebutkan riwayatnya Imam Nasa'i ini di Usratul Nisa' ini juga, beliau mengatakan sanadnya adalah sahih. Dan juga telah diriwayatkan oleh Ibn Mardu' ya, dari Tabrani, dari Husain Ibn Ishaq, dari Zakaria, Yahya Al-Katib Al-Umari, dari Mufaddal Ibn Fadalah, dari Abdullah Ibn Ayyash, dari Ka'ab Ibn Al-Qamah. Dan kemudian beliau menyebutkan sanadnya. Yang syahidnya dari kisah ini pun juga menunjukkan kebebasan, kebolehan untuk kemudian mendatangi istrinya dari arah manapun. Iqbalan wa idbaran wa junuban. Semuanya dibolehkan kecuali pada tempat yang tidak dibolehkan. Yani pada duburnya dan di saat sedang haid. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat dari Abdurrahman ibn al-Qasim. Qala qultu li Malik inna 'inda nabi Misr al-Layth ibn Sa'ad yuhaddith 'an al-Harith ibn Yaqub 'an Sa'id ibn Yasar. Bahwa kata Abdurrahman bin Qasim, aku mengatakan kepada Malik, yani Imam Malik, sesungguhnya bahwa mengatakan kepada Imam Malik, inna indana bi Misr, sesungguhnya kami di Mesir, ya, ada Layth ibn Sa'ad al-Misri, dan ini juga mengambil ilmu juga dari Imam Malik, Layth ibn Sa'ad. Demikian pula Abdullah bin Wahab al-Misri yang juga mengambil dari Malik, ya. Meriwayatkan dari Al-Harith bin Yaqub dari Sa'id bin Yasar, qala, mengatakan, qultu li Ibnu Umar, aku bertanya kepada Ibnu Umar, inna nashtari al-jawari, فنحمض لهن. قال وما التحميض؟ قال تأتينا أو نأتيهن في أدبارهن. أو قال أو يعمل هذا مسلم. إني بروايتكن dari عبد الرحمن بن القاسم yang bertanya, qultu li Malik, mengatakan aku bertanya kepada Imam Malik, kami di Mesir ada Layth ibn Sa'ad, meriwayatkan dari Hayal Harith ibn Yaqub dari Sa'id ibn Jubair, yang mengatakan aku bertanya kepada Abdullah bin Umar, رضي الله تعالى عنهما إنا نشتري الجواري فنخمض لهن. Semuanya kami membeli jawari, beberapa jariah, yakni anak-anak putri yang juga ditawan dari budak. Dikatakan kami membeli jawari, jariah. Maka fanuqamidu lahunna, kami pun mentahmidnya. Kemudian ditanya, apa itu tahmid? Tahmid ini, qala na'tihinna fi adbarihin, kami mendatangi mereka dari duburnya. Kemudian benar-benar mengatakan, aw ya'lamu hadha muslim, apakah seorang muslim melakukan hal seperti itu? Artinya adalah satu hal yang tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan untuk menggauli istri dari duburnya. Adapun kalau dimasukkan dubur di atas tadi adalah dari belakang, maka seperti ini tidak mengapa. Kemudian, makanya kemudian ditanya, awal ya malu hadza muslim, apakah itu dilakukan oleh seorang muslim? Jadi menggauli istri dari duburnya, ini juga menunjukkan bentuk pengingkaran. Maka ini para pendengar anak radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah ini juga Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ditanya tentang masalah ini, maka beliau mengatakan la ba'sa bihi, yakni tidak mengapa untuk kemudian mendatangi istrinya dalam posisi bagaimanapun. Karena pada dasarnya adalah sesuatu yang dibolehkan. Maka kembali kepada kecuali yang dilarang. Hukum asalnya adalah boleh. Maka tidak mengeluarkan dari kebolehannya kecuali dengan dalil. Karena seperti itu pada asalnya. Dari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah dibangun dalam di bawah samaha, yakni kelonggaran. Itu bin alas samaha. Kemudian riwayat dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahasanya beliau mengatakan la ya raba'san, beliau berpendapat tidak mengapa untuk seorang laki-laki mendatangi istrinya dari belakangnya. Maksudnya mendatangi duburiha bukan dari duburnya, tapi adalah dari belakang. Posisinya dari belakang. Maka seperti itu tidak mengapa, kata Umar bin Khattab, kata Abdullah bin Umar, dan kata Ma'an mengatakan, aku mendengar Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan ma'alimtuhu haram, aku tidak mengetahui kalau seperti itu adalah haram. Jadi dengan cara-cara tadi, maka ini para pendengar an-nasrah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dari beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, hal itu adalah menunjukkan bolehnya untuk mendatangi istrinya dengan posisi bagaimanapun. Maka juga diriwayat dari Abdullah bin Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi istrinya, maksudnya adalah jima berhubungan suami istri, fi duburiha, mana dubur di sini adalah dari belakang, ini bukan dari dubur, maksudnya itu adalah bukan dari dubur-dubur, maksudnya adalah pantat belakang, tidak, tapi dari apa namanya dubur yang masukkan sini adalah bukan berarti tempat keluarnya kotoran, itu bukan, tapi adalah mendatangi istrinya dari belakang, dalam posisi dari belakang. Dikatakan kami melakukan itu kepada istri kami di masa Rasulullah SAW. Fawajada min dzalika wajdan syadidan, maka didapati, ditemui bahwa seperti itu adalah sesuatu yang besar. Seperti itu adalah mungkin dikatakan tidak manusiawi atau bagaimana ya. Barangkali orang akan mengatakan seperti itu pada masa sekarang, kalau kemudian dengan apa namanya takwil-takwil apa namanya takwil-takwil yang tidak jelas. Namun kembali kepada makna ayat ini, ya, bahwa ini adalah menunjukkan kebolehan. Di mana riwayat ini kata Ibn Umar, seseorang mendatangi istrinya dari posisi dari belakang di masa Rasulullah SAW, dan dianggapnya itu ketika dia melakukan seperti itu adalah sesuatu yang besar-besar. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka hal ini juga menunjukkan kebolehan. Dan juga kebebasan, sesuatu yang diberikan kebebasan. Ini untuk berhubungan suami istri dengan posisi bagaimanapun selagi itu adalah pada tempat yang dibolehkan. Adapun pada tempat yang tidak dibolehkan, maka ini adalah haram hukumnya. Dari duburnya atau bahkan dari misalkan dalam keadaan haid, ini adalah sesuatu yang terlarang. Maka di sini, dari hadis ini, dari riwayat ini, diambil faedah. Dan juga riwayat sebelumnya. Betapa para sahabat, mereka ketika melakukan sesuatu yang tidak biasa, ini seakan mereka dalam melakukan sesuatu yang sangat besar. Padahal itu bukan sesuatu yang dosa. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an senantiasa menjaga diri. Sampai-sampai kemudian menganggap perbuatan yang dianggapnya itu adalah, artinya perbuatan yang tidak biasa kemudian melakukan seperti itu dianggapnya adalah satu hal yang menjadikan dirinya maskul. Menjadikan dirinya itu adalah kaget ya, dan merasa bersalah. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nisaukum harzu lakum fatu harzakum anna syi'tum. Ini dari posisi manapun ini sesuatu yang dibolehkan. Kemudian dari riwayat-riwayat tadi ini adalah sekali lagi adalah menunjukkan bolehnya mendatangi istri dari depan, dari belakang, dari samping, sekali lagi dari selagi bukan pada tempat-tempat yang terlarang sebagaimana pada bab berikutnya atau pada riwayat berikutnya Al-Imam An-Nasa'i akan membawakannya kepada kita. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat dari Umarah Ibn Huzaimah Ibn Thabit dari bapaknya bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yastahi min al-haq. La ta'tu an-nisa'a fi adbarihin." Kata Rasul, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan suatu hal yang hak. Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan sesuatu hal yang hak. La ta'tu an-nisa'a fi adbarihin. Jangan kalian datangi istri-istri kalian dari duburnya. Ini sini adalah makna dubur. Adalah dubur itu sendiri, bukan dubur bagian belakang. Maka hal ini adalah merupakan larangan. Berhubungan suami istri pada duburnya, ini adalah terlarang. Bagaimana riwayat-riwayat berikutnya juga menunjukkan seperti itu. Inna Allah sa'minal haq. Yaquluha thalatha, beliau mengurangi sampai 3 kali. Kemudian beliau juga mengatakan seperti itu, la ta'tu an-nisa fi ajazihin. Baik. para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa riwayat yang hampir semuanya adalah kurang lebih sama yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Yang menunjukkan tentang tidak bolehnya berhubungan suami istri pada duburnya. Ini tempat keluarnya kotoran. Jadi tempat itu, maka itu tidak di, bolehkan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengulang-ulang. Dan dalam riwayatnya sampai ditunggu. Ini para pendengar Anas Radio yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentunya adalah menjadikan kita kembali kepada asal, bahwa seseorang kalau menginginkan atau seseorang kalau mengatakan tidak bolehnya, ini tentunya harus mendatangkan kepada dalil. Dan tentang riwayat ini, Al-Imam An-Nasa'i membawakan banyak riwayat dari Uzaimah Ibn Thabit, kemudian riwayat Ibn Abbas, kemudian banyak lagi yang lain. Maka hal ini juga menunjukkan kepada hukum asalnya ini. Yang dari riwayat-riwayat yang dibawa oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala memberikan kesimpulan kepada kita tentang kelonggaran-kelonggaran dari syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan masalah ini. Bahkan hal ini lebih sangat jelas sekali untuk seseorang itu dibolehkan melakukan hubungan suami istri dengan posisi apapun kecuali pada tempat-tempat yang terlarang. Yani pada duburnya sebagaimana riwayat ini. Dan juga pada beberapa riwayat yang lain. Karena ini adalah jelas menunjukkan haram. Bagaimana pada hadisnya Huzaimah bin Tsabit yang lainnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan itiyanun nisa fi adbarihinna haram. Mendatangi istri pada dubur-dubur mereka ini adalah haram. Maka inilah para pendengar Anas Radio yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini dari beberapa pembahasan. Satu masalah adalah menunjukkan kebolehan untuk berhubungan seorang suami menggauli istrinya dengan posisi apapun ada suatu hal yang dibolehkan. Dan tidak boleh mengatakan tidak bolehnya kecuali dengan dalil. Dan yang pertama adalah tidak bolehnya pada duburnya. Karena dalam hal ini Rasulullah SAW melarang. Dan bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengancam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada laki-laki yang mendatangi laki-laki, artinya liwat, atau seorang laki-laki mendatangi istrinya pada duburnya. Ini satu masalah ya, yang tentunya menjadi perhatian bagi kita. Dan insyaAllah ta'ala masih seputar pembahasan ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuannya akan datang bismillah ta'ala. Dan barangkali ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita dari wawasan-wawasan ilmiah, dan juga sekaligus berikan pengertian kepada kita bagaimana ketentuan-ketentuan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang terkadang kita merasa malu atau tabu untuk kemudian melontarkannya. Maka dengan mengkaji seperti ini, mudah-mudahan akan banyak memberikan jawaban kepada kita dari hal-hal yang terkadang ada sedikit syubhat dan kerancuan. Ini wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. طيب جزاك الله خيرا kepada Ustaz Muhammad Naim. Kita tadi menyimak beberapa poin-poin dan tentunya menambah wawasan kita. Dan pada persoalan agama tidak ada rasa malu kalau memang diperlukan perincian dalil. Baik, sekarang saatnya pembacaan pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah, kita sudah memperoleh tumpukan pertanyaan yang siap dibacakan. Sebelumnya, saya ingin menginformasikan untuk para pendengar Anas Radio, rahimani wa rahimakumullah, caranya mengirimkan pertanyaan Anda ke redaksi kami. Pertama, bisa melalui email ke kotak surat at annasradio.com, kotak suratnya disambung ya, lalu kemudian via Yahoo Messenger Annas Radio, atau PIN BB melalui PIN BlackBerry 26333310D. Saya ulangi, 26333110D. Atau bisa melalui telepon langsung dengan Skype kita Annas Radio. Baik, Ustaz. Mungkin kita mulai saja membaca pertanyaan, Ustaz, ya. Boleh. Pertanyaan pertama, ini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya dahulukan pertanyaan yang terkait dengan materi. Pertama, dari Amin di Kalimantan. Bolehkah seorang suami mencium kemaluan istrinya dan sebaliknya? Terima kasih, Ustaz. Barakallah. Silakan, Ustaz. Baik. Dalam masalah ini, para ulama telah memberikan fatwa, di antaranya adalah sesuatu Al-Fauzan dan juga yang lainnya, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Meskipun tentunya karena juga pertama tidak ada riwayat yang menunjukkan masalah itu, juga hal ini juga ada sisi-sisi yang bahasanya seperti itu adalah tidak dikenal di kalangan kaum muslimin, dan dikenal seperti itu adalah dari kebanyakan orang-orang barat atau orang-orang yang tidak memperhatikan sisi-sisi masalah agama. Maka cukup bagi kita fatwa dari para ulama dengan masalah ini yang mengatakan tidak bolehnya. Wallahu ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya. Kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya. Dari Fulana di Jogja. Ustaz, ana termasuk jarang mencapai puncak saat berjima. Kami pun tidak terburu-buru, tapi ana malu berterus terang kepada suami. Apa yang harus ana lakukan? Silakan, Ustaz. Dalam masalah ini, ini tentunya memang satu hal yang mestinya nih penanya ini ya, kalau menanyakan seperti ini ya di forum seperti ini saja tidak malu, tentunya kepada suaminya itu lebih layak untuk tidak malu masalah itu. Artinya kemudian tentunya juga dengan yang penting adalah dengan adab. Dengan penuh adab. Sebagaimana para wanita-wanita sahabiah yang mereka juga menanyakan permasalahan-masalahan seperti itu kepada Rasulullah SAW dan juga dengan penuh adab. Dan karena ini adalah permasalahan yang hak, yang tentunya sekali lagi tidak perlu kemudian kita malu, hanya saja tentunya dia juga tidak vulgar dalam kita membicarakannya. Tidak terlalu vulgar dalam kita membicarakannya. Namun dengan bahasa-bahasa yang santun. Bagaimana kisahnya dari Ummu Sulaim yang juga mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Allah yastahi minal haq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu dengan al-haq. Fahala al-mar'ati al-khusru idza hiya ihtalamat. Maka apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi ketika dia ihtilam, yakni mimpi basah? Kemudian juga kisah yang lain lagi, seorang sahabi ya, yang diceraikan oleh suaminya, kemudian dinikahi oleh seorang sahabat yang lain. Namun, dia merasakan istri yang suami yang kedua ini tidak seperti yang pertama. Dan menginginkan untuk khulu, untuk minta cerai lagi, untuk minta cerai ini. Kemudian alasannya adalah dikatakan fa innahu mithlu hudbatis saw. Ya. Dan riwayat ini juga dibawakan oleh Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam. Ya. Dikatakan fa innahu mithlu hudbatis saw. Ya. Ini memberikan kinayah. Ya tentunya dalam bisa difahami, tidak vulgar, tapi bisa difahami bahwa a'izzakumullah, bahwasanya ini seperti lipatan kain, ya. Seperti lipatan kain. Maka Rasulullah SAW pun paham dengan bahasa itu dan kemudian mengatakan, apakah aku ingin membalikan maharnya pada dia? Maka tidak mengapa, karena maharnya itu adalah sebidang tanah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh. Ketika yang menginginkan untuk kembali kepada suami yang pertama, apa kau ingin kembali kepada suami yang pertama? Katakan iya. Maka Rasul mengatakan la hatta tazuki usailatahu wa yazuku usailataki. Tidak boleh sampai engkau merasakan dari madunya dia dan dia merasakan dari madunya kamu. Artinya sampai berhubungan suami istri. Ya. Dan ini kenapa minta cerai? Karena tidak bisa hubungan. Karena dikatakan seperti lipatan kain itu. Maka hari ini kita lihat adanya keterserangan ini penting. Untuk kemudian bisa bisa saling memahami dan saling mengerti. Meskipun dalam perkara-perkara seperti itu sekalipun. Untuk kemudian itu juga supaya insya Allah Ta'ala akan bisa menjaga hubungan yang. Assalamualaikum. Ya, tampaknya terputus hubungan kita. Hubungan dengan Ustaz Naim. Baik. Sekali lagi kami menunggu pertanyaan-pertanyaan ya, seperti tadi dalam materi, jangan ada rasa malu untuk bertanya pada masalah syariat. Assalamualaikum Ustaz. Baik, sambil menunggu Al-Ustaz Muhammad Naim kembali tersambung, kami ingin menyampaikan bahwa kajian-kajian menarik yang akan kita siarkan dimulai dari pukul 5:30 pagi. Ya. Dimulai dari jam 5:30 pagi. Nah, di sana para pendengar Anas Radio mungkin setelah melaksanakan ibadah salat subuh, kemudian zikir pagi, ya kita bisa menyimak pelajaran 30 menit belajar adab. Di sana juga para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tema. Dan pelajaran pada subuh nanti diisi oleh Al-Ustaz Rizki Abu Zakaria. Nah, kitab yang beliau bacakan adalah kitab dari yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu kitab Adabul Mufrad. Kemudian ada lagi, karena besok hari, tepat dengan hari Rabu, yaitu ada acara Bincang Usaha Mandiri. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tafadhol. Mungkin akan dilanjutkan lagi menjawab soalan yang tadi sempat terputus. Silakan Ustaz. Iya, ini kepada penanya dari Jogja tadi, maka saya sarankan untuk duduk dengan suami, kemudian membicarakan dengan baik, yakni adanya keterus terangan dalam masalah ini. Ini adalah insya Allah ta'ala akan lebih menjaga hubungan, kelanggengan daripada hubungan suami istri. Kemudian untuk agar agar bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Ini insya Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kepada keluarga penanya ini. Wallahu ta'ala. Semoga penanya menyimak dengan baik-baik jawaban. Kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya. Dari Fulana di Manado. Ustaz, suami Ana memegang pendapat bolehnya oral sex. Adapun Ana menganggap haram oral sex. Suami kadang suka memaksa, sehingga Ana terpaksa melakukannya. Bagaimana sebenarnya hukum oral yang benar? Karena bila memang boleh, saya tidak harus merasa terpaksa. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Tadi kayaknya sudah ada tadi ya yang menanyakan tentang oral sex tadi ya, berkaitannya dengan masalah yang lebih sensitif tadi. Itu fatwa dari Syaikhul Fauzan dan juga yang lainnya, itu menunjukkan tidak bolehnya ya untuk kemudian sampai pada tingkat memasukkan kemaluan ke mulut. Nah, misalnya itu, maka adalah tidak dikenal. Dan fatwa dari sesuatu yang menunjukkan tidak bolehnya. Maka kita mencukupkan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, insya Allah ta'ala lebih selamat. Wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan yang sedikit keluar dari tema, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz? Iya. Selain refresh sebentar ya. Dari Abu Hanif di Madiun. Bismillah, manakah yang lebih utama antar kambing, sapi, dan unta? Ini mungkin dalam berkurban, Ustaz. Dan boleh niat untuk satu keluarga bila kurban selain kambing. Misalnya patungan sapi atau unta. Jazakumullah khairan. Silakan, Ustaz. Baik, dari riwayat-riwayat yang ada bahwa menunjukkan bahwa yang paling utama dari atau tartib ya, untuk yang mana yang lebih utama dari binatang kurban ini, yang pertama adalah seekor unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kambing di sini ada dua, yakni antara kabs, kambing gibas dengan mais. Kemudian yang berikutnya adalah bertujuh dalam seekor unta. Ya. Bertujuh dalam seekor unta atau bersepuluh dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Kemudian bertujuh dalam pada seekor sapi. Ini dari sisi tartibnya. Kemudian yang kedua tentang diniatkan, ya. Nah, tentunya ketika menyembelih kurban ini adalah diniatkan untuk dirinya dan juga keluarganya, supaya mereka juga tidak diharamkan untuk mendapatkan bagian dari pahalanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyembelih kurban, beliau mengucapkan, Allahumma hadza minka wa lak, ya Allah semuanya ini adalah darimu dan untukmu. Allahumma taqabbal Muhammad wa an ali Muhammad wa an ummati Muhammad. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka hal ini juga menunjukkan diniatkan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, supaya mereka juga mendapatkan bagian dari pahalanya. Demikian pula pada orang sudah meninggal, maka boleh untuk kemudian diniatkan, dibarengkan niatnya, diniatkan juga, artinya dibarengkan dengan niatnya dengan mereka sudah meninggal. Adapun mengkhususkan satu hewan kurban, misalkan ini untuk fulan yang sudah meninggal, maka seperti itu bahkan tidak ada sunnahnya. Maka disunnahkan adalah mengatakan Allahumma taqabbal minni wa min walidi, misalkan. Ya Allah terimalah kurban ini dariku dan juga dari bapakku yang sudah meninggal, misalkan. Maka seperti itu yang dibolehkan melihat kepada terakhirnya hadis Rasulullah SAW tadi. Ini wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Saya heran, semoga Al-Akh tadi menyimak dan bersegera memilih hewan apa nih yang akan dikurbankan. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki hari Id. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mungkin ini masih dalam lingkup adab-adab yang harus dimiliki seorang ahwat, salimah salihah, dari Gin di Bandung. Ustadz, jika ana diundang ke acara walimah atasan di tempat kerja, namun membutuhkan perjalanan yang jauh, sedang ana seorang ahwat, jika ana tidak hadir, maka dikhawatirkan akan timbul masalah karena dianggap tidak menghargai dan akan timbul permusuhan di tempat kerja. Bagaimana untuk mengatasi hal ini? Silakan, Ustaz. Sebenarnya sebelum apa sebelum mendatangi wali mahal itu sendiri sebenarnya sudah masalah. Kaitannya dengan kerjanya itu juga. Yang mungkin di situ juga ada ikhtilaf, ya. Dengan atasan yang juga bukan mahramnya. Kalau kemudian dia beralasan bahwa bagaimana mendatangi wali mahal yang jauh, tidak ada mahram, ya. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan yang juga mungkin tidak ada mahramnya, di situ ikhtilaf. Maka sebelum ke sana ini juga masalah sendiri. Ya, namun juga harus diperhatikan. Maka ini tentunya adalah apa namanya pertanyaan ini tadi, ini sebenarnya sudah kondisi dan keadaan si penanya itu sendiri adalah sudah itu juga sebagai jawaban baginya. Maka ini apa namanya? Ketika seperti itu, ini sekali lagi adalah di tempat kerjaannya apa juga apa namanya? Enggak ada masalah. Kalau kemudian permasalahannya hanya dengan atasannya, tentunya adalah mestinya lebih bermasalah lagi dengan yang lebih atas lagi. Yani dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu untuk kemudian kita senantiasa jeli dalam apa namanya melihat kepada permasalahan. Yani permasalahan-permasalahan itu apakah istilahnya terkait dengan masalah bagaimana hak-hak Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran-pelanggaran kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian kepada muasalah muamalah ya. Ini kadang-kadang kita mempertimbangkan mempertimbangkan kepada dalam masalah muamalah dengan manusia, sementara muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala kurang kita perhatikan. Benar memang bahasanya hak Allah Subhanahu wa taala huwallahu tubna ala samaha ya. Hak Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas kelonggaran ya, di atas kemudahan. Namun bukan berarti kita kemudian bermudah-mudah ya. Bukan berarti kita kemudian menggampangkan akan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mudah-mudahan juga sebagai jawaban kepada si penanya. Sebelum terkait dengan masalah atasannya ini, ya. Maka tentunya itu juga harus nanyakan pada dirinya sendiri dulu sebelum kemudian karena ini juga masalahnya mendatangi walimahan tempat atasannya yang jauh, ada seorang akhwat. Sekarang meskipun dekat misalkan, kalau ternyata tempat kerjanya itu juga sama saja kondisinya dalam segini ikhtilaf, mungkin apa itu kan ada pelanggaran-pelanggaran syariat, maka tentunya itu juga harus diperhatikan ya. Ini wallahu ta'ala. Baik, kita merendek kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Jerry di Jakarta Selatan. Saya seorang pria yang berpoligami. Alhamdulillah, istri-istri saya akur dan mau tinggal satu rumah dengan saya. Pertanyaannya, bolehkah ketika saya berhubungan dengan istri pertama, setelahnya istri kedua menunggu di kamar sebelah, dan saya melanjutkan lagi putaran kedua dengan istri kedua, atau harus menunggu besoknya ya Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Seperti itu adalah satu yang dibolehkan saja. Satu yang dibolehkan tergantung kepada kesepakatan ya. Dari di antara kedua istri itu. Asal tidak kemudian mendzalimi satu kepada yang lainnya. Artinya sampai kemudian mengurangi hak salah satunya. Maka ini tidak dibolehkan. Kalau tetap kemudian menunaikan hak sebagaimana mestinya dan kemudian sama-sama ridha, maka seperti itu adalah tidak mengapa Allah taala. Karena juga Rasulullah SAW pun juga pernah melakukan seperti itu, yakni menggilir istrinya dalam sehari. Ini tidak berarti tidak kemudian seharinya gitu, semalamnya untuk satu istri itu tidak pernah. Nah seperti itu juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wallahu ta'ala. Bisa keluar heran. Kita dapat kabar dari operator kita, ada pertanyaan langsung melalui Skype. ada. Kita sapa dulu Al-Akh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Siapa dan dari mana? Ya, saya Kiswan di Jakarta. Baik. Al-Akh Kiswan, tafadhol, silakan. Tanya pada Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Lantik, kami mau bertanya sesuatu, Ustaz. Salam. Ya, mau tanya tentang kaifiyah itu, kapan seorang mulai berdoa ketika hendak berhubungan. Maksud saya di sini, ketika masih berbusana atau setelah terbuka. Mohon jawabannya, Ustaz. Baik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kapan? Boleh ketika masih berbusana atau ketika sudah mau berhubungan juga tidak ada masalah. Tapi lebih baiknya adalah ketika di awal mulai berhubungan supaya lebih terjaga dan juga kalau kemudian ini tidak berhubungan dalam keadaan sudah lebih dahulu berdoa itu lebih baik karena tidak ada ketentuan apakah ketika masih ini atau kemudian jika sudah berhubungan langsung ini tidak ada kedua-duanya adalah insya Allah dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan langsung ini dari Al-Akh Kiswanto. Baik, Ustaz, sekarang anak aja deh yang nanya kan ya, gak apa-apa kan? Boleh. Kalau misalnya kita lagi di tengah-tengah memadukasi dengan istri ya, lalu kemudian berkumandang azan, Ustaz. Itu ada adabnya bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, tentunya panggilan Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu hal yang wajib ya. Dan artinya menyelesaikan kemudian dan sebenarnya seperti itu kan bisa dijama'kan. Artinya bisa dijama' untuk kemudian ketika dalam keadaan seperti itu tidak kemudian membolehkan kepada kita untuk meninggalkan salat berjamaah. Karena dalam hal seperti itu tidak ada dalil yang menunjukkan alasan untuk boleh meninggalkan jamaah karena sebab sedang berhubungan ya, artinya sedang tadi seperti yang aku sampaikan karena riwayat-riwayat yang ada itu adalah ketika sedang makan idza jaa al-asya ketika tiba waktu isya dan datang makan malam ya. Maka dahulukan makan malamnya lebih dahulu. Adapun kalau yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya untuk kemudian seseorang dibolehkan meninggalkan berjamaah karena seperti itu. Wallahu ta'ala. Ya, jazakallahu khairan. Baik, kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya, Seth. Mungkin tadi kita menyimak sama-sama ya, bahwa diharamkannya kemaluan menyentuh mulut ya. Mungkin bagaimana sih, Seth, kalau misalnya isinya itu yang masuk mulut. Mungkin ada pertanyaan nih, Seth, ya, dari Fulana di Ciputat. Seth, suami bila sedang berhubungan ingin mengeluarkan spermanya di mulut saya, dan saya dipaksa untuk menelannya. Saya agak jijik, Ustaz, dan saya takut haram untuk menelannya. Bagaimana ya, Ustaz, hukumnya? Silakan, Ustaz. Ya, seperti itu juga termasuk yang tidak dibenarkan. Ya. Berarti adalah masuk yang tidak dibenarkan, karena hal itu adalah nanya dari bukan kebiasaan dari kaum muslimin. Ya. Seperti itu adalah wallahu ta'ala alam, itu kebiasaan orang-orang susah ya. atau tidak layak kemudian, itu masuk dalam kategori itu. Menelankan spermanya seperti itu. Nah, ini tentunya adalah satu hal yang tidak dibenarkan ini. Dan hendaknya seperti itu, seorang suami pun juga bisa memahami. Nah, dalam hal ini juga banyak keterangan dari para imam, baik dari kalangan mutaqaddimin, demikian pula dari kalangan mutaakhirin. Meskipun memang dalam hal ini memang ada khilaf ya. Juga sebagian juga mengatakan kepada hukum asalnya adalah boleh, selagi itu tidak ada ini. Tapi juga keterangan-keterangan yang mengatakan tidak bolehnya adalah cukup wajib, cukup beralasan, ya. Cukup beralasan yang seperti ini. Maka hendaknya seperti itu dipahamkan kepada suami untuk kemudian jangan melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi kemudian dalam hal ini adalah membelimi si istri merasa jijik, ya. Maka tentunya ini bukan satu kepuasan, bukan satu yang menyenangkan, ya. Nah, bagaimana seseorang mewangi kemudian malah merasa jijik seperti itu? Ini kan tentunya tidak ada kepuasan dalamnya. Dan ketidak ada ini rasa jijik ini kan juga merupakan satu hal yang mesti dipahami oleh seorang istri, seorang suami, untuk kemudian juga jangan mendzalimi kepada istrinya atau memaksakan sesuatu yang istri itu sendiri hanya tidak itu tadi merasa jijik. Ya. Ini wallahu ta'ala. Baik, kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Mariyata. Bismillah, Ustaz, apakah yang dimaksud dengan azal dan apa hukumnya? Silakan, Ustaz. Apa itu nazar? Azal, Ustaz. Oh, azal. Azal ini, ya seperti tadi penanya tadi, itu namanya azal. Jadi mengeluarkan air mani di luar. Ini ketika seseorang berhubungan, kemudian menginginkan untuk mengeluarkan air maninya itu di luar, tidak di kubulnya seorang wanita. Ya. Maka itu namanya azal. Tentang hukumnya adalah boleh. Ya. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yang mengatakan kunna nazil wal Qur'anu yanzil. Kunna nazil wal Qur'anu yanzil. Kami dulu melakukan azal dan Al-Qur'an turun. Ternyata tidak, artinya di sini tidak ada teguran dari ayat, juga tidak ada teguran dari wahyu. Maka ia dan para sahabat melakukan itu menunjukkan itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Namun dalam hal ini para ulama menjelaskan ketika mau melakukan seperti itu hendaknya juga dengan sepersetujuan dengan istrinya. Karena tentunya ketika hubungan suami istri adalah menginginkan untuk mendapatkan sebagaimana seorang suami istri adalah menginginkan untuk mendapatkan nafkah zahir dan batin. Kalau kemudian batinnya dengan seperti itu kemudian tersiksa, tersakiti, maka seperti itu tidak layak untuk kemudian dilakukan. Kalau untuk kemudian menghindar karena ingin menghindar dari punya anak, maka itu keluar dari tujuan menikah. Karena tujuan menikah adalah ingin punya anak. Ya, tentunya adalah di antaranya adalah itu untuk menambah keturunan. Bagaimana dalam Islam Rasulullah SAW juga menganjurkan seperti itu, mengatakan tazawwajul wadud dal walud fa inni mukatsir bikum ulumam yaumil qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang al wadud dal walud, yang penyayang dan banyak anaknya, maka sungguhnya aku akan membanggakan kepada kalian dari umat-umat yang lain nanti di yaumil qiyamah dengan banyaknya jumlah kalian. Maka ini yang dianjurkan Rasulullah SAW. Maka kalau kemudian seseorang melakukan seperti itu, meskipun pada asalnya sesuatu dibolehkan dengan riwayat yang Abdullah Mas'ud tadi, tapi dalam hal ini adalah tentunya hendaknya musyawarah yang baik dengan sepersetujuan dengan istrinya, supaya dalam hal ini tidak kemudian mendzalimi kepada istrinya dan kemudian malah menyakiti, ya. Menyakiti. Jadi bukan kepuasan yang didapatkan, bukan ketenangan yang diperoleh, tapi kemudian malah ketidaktenangan dan ketidakadilan seperti itu, ya. Ini wallahu ta'ala. Baik, kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya dari Al-O Tulana. Mungkin malam ini agak lumayan banyak pertanyaan dari Muslimah. Ana pernah mendengar bahwa yang berdoa sebelum jima cukup suami. Apa pendapat ini benar, Ustaz? Karena ana merasa tidak tenang kalau tidak ikut berdoa. Silakan, Ustaz. Tentunya doanya adalah kepada apa namanya, memang sebagian mengatakan seperti itu, tapi tentunya adalah ini kepada keduanya, karena yang melakukan adalah keduanya, melakukan keduanya, dan insya Allah ketika kedua-duanya ini adalah berdoa, maka ini tentu insya Allah akan lebih kuat, ya. Akan lebih kuat, karena namanya doa adalah permohonan. Ketika sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari syaitan dan juga dijauhkan syaitan dari apa yang diberikan rezeki darinya dari seorang anak, maka insyaallah ini adalah akan lebih terkabul dan akan lebih kuat, ya, untuk kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wallahu ta'ala. Astagfirullahaladzim. Kita beranjak kepada pertanyaan terakhir. Mungkin kita agak mundur sedikit nih. Mungkin kasih angin kepada Al-A dan Ahwat yang apa menjelang menikah. Dari Fulana di Semarang. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, bagaimana hukumnya nazar bagi ikhwan yang menanyakan ukuran BH pada sang Ahwat? Dan apa yang harus dilakukan sang Ahwat? Silakan, Ustaz. Ini kadang-kadang pertama perlu dipahami bahwasanya nazar ini adalah bukan untuk tamattu. Perlu dipahami kepada bujangan-bujangan apa yang mau poligami, misalkan mau menikah lagi, ya. Bahwasanya nazar ini adalah bukan untuk tamattu, bukan untuk menikmati. Dan bukan pula untuk memilih, seperti milih barang, ya. Nah, ini kalau tidak cocok kemudian diakhir, ya. Kalau ini seperti ini yang terkadang kebanyakan sebagian ikhwah ada melakukan seperti itu. Maka sekarang, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Coba bayangkan kalau kemudian seperti itu dilakukan kepada anaknya sendiri, seperti itu dilakukan kepada saudara perempuannya sendiri misalkan, kira-kira tega enggak? Kira-kira terima enggak? Kira-kira hati itu ridha atau tidak? Ini hendaknya diperhatikan. Karena hadisnya Jabir bin Abdullah dan juga hadisnya Abdurrahman bin Auf ini dan juga hadis yang lain bahasanya menunjukkan bahasanya namanya nazar ini hanya untuk menguatkan hasrat, menguatkan dari yang memang sudah kuat untuk menikahinya. Jangan dianggap bahasanya nazar ini adalah untuk istilahnya penjajakan, ya. Ini ketika tidak cocok di akhir ini terus seperti itu. Ini. Maka ini adalah seperti itu adalah zalim, ya. Dan Islam tidak memberikan tuntunan seperti itu. Ini. Meskipun kalau kemudian melihat kepada pendapat memang boleh pendapat. Ini. Tapi kembalikan itu semuanya kepada riwayat. Apakah ada para sahabat yang melakukan seperti itu? Ya. Dan qisala dzalik seperti tadi saya katakan hadits Rasulullah SAW. Bagaimana kalau seperti itu dilakukan pada anak perempuan sendiri? Ini terkadang sebagian ikhwah ada yang aneh-aneh, ya. Melakukan hal-hal yang bahkan ada yang terkadang ketika apa namanya nazar itu betul-betul tidak apa kriteria yang di ini sangat ketat sekali. Dan kalau toh seperti itu, mestinya sekali lagi nazar itu adalah dalam rangka untuk menguatkan. Yang sebelumnya mestinya sudah cari informasi, sudah cari tahu, mungkin dari saudaranya, mungkin dari siapa, ya, bagaimana kondisi fulanah, misalkan seperti itu, baru kemudian nazar melihatnya itu untuk menguatkan dari apa ya spesifikasi yang sudah didapatkannya. Tidak kemudian nazar kemudian di tidak cocok di enak saja seperti itu. Ya. Kemudian ganti lagi nazar yang lain. Ini namanya nazar tamattu. Nazar menikmati. Maka sepertinya ini adalah suatu hal yang tidak selayaknya. Yang tentunya kalau itu dilakukan pada putri kita sendiri atau kepada saudara perempuannya, sobat, kira-kira ridho atau tidak? Bukan seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia suka orang lain berbuat baik kepada dia sebagaimana juga dia pun dia suka untuk berbuat baik kepada orang lain bagaimana dia juga menginginkan orang lain juga berbuat baik untuk dirinya. Maka sekali lagi hal-hal yang aneh-aneh seperti itu hendaknya yang nazar ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya melihat kepada bagaimana semestinya. Ya seperti itu kalau kemudian hal-hal seperti itu diperlakukan kepada putrinya sendiri. Ini wallahu taala. Ya, ini nasihat Al-Ikhwah agar jangan aneh-aneh ketika nazar. Mungkin berakhir di ujung pembahasan bisa diberikan kesimpulan atas pelajaran yang antum berikan. Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi dan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua sisi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dalam kita berbuat dan bersikap, hendaknya kita melihat kepada bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, terkait dengan hubungan muasyarah zaujiyah, hubungan suami istri ini tentunya adalah kita menginginkan untuk mendapatkan sebagaimana tujuan dalam rumah tangga kita adalah mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah, yakni ketenangan, kasih sayang dan juga rahmat yang senantiasa kita harapkan agar senantiasa menyelimuti dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka hal itu adalah perlu ta'awun yang baik, ya, dan kerja yang baik antara suami dan istri, khususnya dalam berhubungan. Seperti tadi beberapa pertanyaan juga, maka sebagaimana para sahabiyah, para sahabat, mereka juga tidak malu, dan riwayat-riwayat yang tadi kita bahas, seperti riwayatnya dari Umar bin Khattab, pun juga menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa ketika mau berhubungan dengan istrinya dari belakang, ternyata tidak mau. Karena ini pada sebagian kebiasaan pada sebagian daerah mungkin berbeda. Maka seperti ini adalah artinya manakala sesuatu hal yang kurang ada, ini penting adanya keterbukaan dalam masalah-masalah seperti ini. Perannya keterbukaan, keterserangan, kemudian kembalikan semuanya itu kepada bagaimana bimbingan dan tuntunan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini insyaAllah ta'ala yang akan mengantarkan kita kepada ketenangan rumah tangga kita, juga akan ketenteraman kepada jiwa kita, Dan insya Allah yang seperti itu manakala jiwa kita tenang, jiwa kita tenteram dalam bimbingan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka insya Allah Ta'ala ini akan bisa menyelamatkan dari perilaku-perilaku yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Ini insya Allah akan terjaga sebagaimana dikatakan oleh para salaf, man ahya sunnah nataqa bil hikmah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka dia akan berbicara dengan penuh hikmah. Ini manakala sunnah itu lebih didahulukan, sedang-senang dosa dijaga dan dihidupkan, maka insya Allah dalam ucapan kita, dalam sikap kita, dan berbagai aktivitas kita, ini akan penuh dengan hikmah, dan akan juga menenteramkan apa yang ada di sekeliling kita, khususnya pada rumah tangga kita ini. Wallahu ta'ala alam. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, kemudian kita diberikan sabar dan istiqamah, ditambahkan kepada kita hak adalah hak dan kita bisa mengikutinya, dan yang batil adalah batil, kemudian kita bisa menjauhinya, kemudian diberikan keteguhan hati sampai kita menghadap kepadanya, senantiasa istiqamah, dan kita sungguh-sungguh dalam kita talabul ilm, mengkaji sunnah-sunnah Nabi SAW, agar kita bisa terjaga dalam setiap sisi kehidupan kita dari berbagai musibah, berbagai ujian, dan berbagai hal-hal yang khususnya pada masa-masa kita sekarang ini adalah banyak kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang akan menggelincirkan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. فيكم بارك الله جزاكم الله خيرا. طيب جزاكم الله خيرا kepada menyiarkan pelajaran yang bermanfaat. 1.5 jam kita menyimak materi dan juga tanya jawab. Insyaallah ini yang bermanfaat. Insyaallah taala. Baik. Saya ingin menyampaikan beberapa maklumat, yaitu untuk subuh, kajian subuh besok dimulai 6:30 pagi dengan Al-Ustadz Rizky Abu Zakaria dengan pembahasan kitab 30 menit belajar adab dari kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan yang kedua, juga siaran langsung 9:00 waktu Indonesia Barat bersama Al-Akh Abu Umar Andri Matsa dengan bincang usaha mandiri. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami siarkan bermanfaat bagi pendengar. Rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.